hari bagai api membakar diri. Hela nafasku bercampur debu seperti serdadu menuju perlu. Saat tak ingin berkarat, tak ingin sekarang. Angkat bebanku dan tak kenal ragu, seperti serdadu memicu peluru.